orang kafir kata Allah binatang. Ina syarat tawab. Inna lailadina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Al-Anfal 55. Inna syarat tawabi inna lailadina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Berarti saya waktu kafir apa? Ha? Begitu masuk Islam jadi Manu Saifuddin Ibrahim yang suka jelek-jelekin Nabi Muhammad dan Islam. Saifuddin Ibrahim yang murtad-murtad dari Islam. Hah? Dulunya manusia, kemudian jadi kalau sudah paham Bu, supaya yang rencana mau jadi binatang di sini. Qodaablahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi dunya walladzina hum bi zakatihi fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Qodaablahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang belum meninggal dunia ditanya, man rabbuka, man imamuk, man blad, man dinuka, man ikhwanuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, man rabbuka, man nabiyuka, siapa nabimu, siapa saudara. Ayo, kalau kemarin terjadi saling membunuh antara pemuda hashtag 2019 ganti presiden, yang tepuk tangan siapa? Kafir. Di akhirat lolos atau tidak? Lolos. Ditanya, kenapa kau bunuh? Hei Ismail, kenapa kau bunuh si Abdullah? Orang seperti tadi, mohon maaf Pak ya, saya gak percaya, saya trauma, saya gak percaya kalau Islam ngomong begini. Bisa jadi kafirun. Nah itu asumsi saya. Kalau kita bunuh saudara kita sendiri Muslim, malaikat akan berkata, kau memang bangsat lebih daripada kafir. Ini sudah terjadi saat ini. Cari muka sama kafir, cari muka sama munafik, cari muka sama komunis. Darah Islam sendiri dicari-cari terus kesalahannya. Sampai dibilang berzina. Ini foto Habib Rizieq katanya dengan perempuan. Orang siang malam pakai gamis toharoh. Ibu tahu toharoh? Orang yang selalu memelihara kesoh, warok, yang menjauhkan diri dari yang haram. Baik, dihina, dipitnah, dicari-cari kesalahannya. Allahu Akbar. Saya dari kafir begini masuk Islam, masya Allah, ya Allah ya Rabbi. Kaget melihat inna lillahi, orang berilmu begini . Subhanallah. Orang berilmu bukannya bela Islam. Coba kemarin kalau Jokowi mundur, Pak Ma'ruf Amin yang bilang, saya melihat umat sudah terpecah, sudahlah, saya akan melawan Prabowo, saya jadi presiden. Insya Allah kita semua umat Islam pilih Ma'ruf. Setuju nggak Pak Haji yang doa tadi di sini? Setuju nggak? Kalau seandainya kemarin kalau dia punya wibawa sebagai ulama, serendah rendahnya Buya, serendah rendahnya Ustaz, serendah rendahnya Al-Mukarram. Harga di hadapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.